Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian dari kitab Tauhid dan kita masih membahas bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan, siapa saja yang mengamalkan tauhid, maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia ke dalam jannah surga tanpa hisab. Dalam riwayat yang lainnya juga tanpa azab. Siapa saja yang merealisasikan dan melaksanakan, mengamalkan tauhid, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini adalah karunia yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan bagi mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah azza wa jalla. Karunia yang setiap hamba pastinya akan menginginkannya. Dalam hadis yang masih dalam pembahasan kita, yaitu hadis yang panjang dari Husain bin Abdurrahman an Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyebutkan di dalam hadis ini beberapa hal terkait dengan sebab seseorang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan juga tanpa azab. Dalam dialog dan juga percakapan, diskusi, terjadi diskusi di dalam hadis ini antara Sa'id bin Jubair rahimahullah dengan Husain ibn Abdurrahman rahimahullahu ta'ala terkait dengan perbuatan meminta ruqyah dari penyakit atau dari apa yang telah dia derita ketika itu. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan pelajaran apa saja yang terkandung dalam hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab Al-Mulakhas Kitabut Tauhid. pada faidah yang ke-14. Kata beliau, ma yustafadu minal hadith, yakni pelajaran yang diambil dijadikan faidah dalam hadith ini adalah fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi, keutamaan merealisasikan tauhid, dan juga di dalam hadith ini ada thawab, balasan yang akan diterima oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan tauhid yang dia telah kerjakan. Nah, yaitu disebutkan pada penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa minhum man dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala azab, wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala azab. Jadi pada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan juga tanpa azab. Ini balasan yang akan diterima bagi seorang yang merealisasikan tauhid. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian faedah yang ke-15, kata Syekh, ibahatul munadharati fil ilmi wal mabahithati fi nususi syar'i lil istifadati wa izharil haqq. Dalam hadis ini adanya kebolehan al-munadharah itu dialog interaktif, atau bisa disebut dengan munaqasyah, diskusi, ya, atau bisa disebut sebagai perdebatan. Ini juga sama dengan arti al-munadharah. Nah, masing-masing pihak menyebutkan landasan atau dasar dalil dari pendapatnya atau amalannya. Nah, sebagian yang lain ketika ada sesuatu yang mungkin mengganjal, dia sampaikan ganjalan tersebut atau bantahan tersebut dengan santun, dengan ilmiah, yang tentunya tujuan dari diskusi itu adalah menggali mana yang benar. Nah, maka dalam hadis ini, kalau kita masih ingat bagaimana Sa'id ibn Jubair rahimahullah dan juga sahabatnya yang bernama Husain bin Abdurrahman berdiskusi terkait dengan amalan ruqyah, ya, masing-masingnya mengeluarkan dalil hujjah sebagai bentuk pembenaran apa yang diamalkan. Maka diskusi yang seperti ini boleh, ya. Diskusi yang seperti ini boleh dan bukan termasuk perdebatan yang dilarang. Nah, kata Syekh di sini, adanya kebolehan diskusi interaktif atau perdebatan tentang ilmu. Jadi yang dimaksud adalah tentang ilmu agama, diskusi terkait dengan ilmu agama, mudarasah. Dan juga al-mubahasati fi nususi syar'. Dan juga pembahasan-pembahasan nam terkait dengan nas-nas syariat. Apa fungsinya? Lil istifadati wa idharil haq. Untuk memberikan, saling memberikan faidah, ya. Untuk meminta faidah, untuk saling memberikan faidah, nam, dan juga untuk menampakkan al-haq atau kebenaran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan perdebatan-perdebatan yang dilarang secara syariat untuk seorang melakukannya? Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kanu alaihi illa utul jadal." Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadalah. Nah, tidaklah seorang itu tersesat setelah dia mendapatkan hidayah, ya, melainkan disebabkan karena banyaknya atau seringnya terjadi perdebatan. Nah, perdebatan yang seperti apa? Perdebatan yang mungkar, yakni perdebatan-perdebatan untuk mempertahankan pendapatnya, walaupun pendapatnya itu adalah pendapatnya yang salah. Nah, karena Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah memberikan ring-ring, batasan-batasan ketika terjadi munazah, ketika terjadi perselisihan, tidak ditemukan di situ mana yang bisa diambil sebagai pendapat, mana yang dinyatakan sebagai pendapat yang benar, mana yang tidak, kecuali dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa batasannya? Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pimpinan-pimpinan kalian, pemerintah-pemerintah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, jika terjadi perselisihan antar kalian terhadap sebuah perkara tertentu, maka hendaknya kalian kembalikan jawabannya. Kalian kembalikan untuk mempersatukan langkah kalian dengan apa? Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla, tentunya di dalam Al-Quran, dan bimbingan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hari akhir. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang terjadi munazaat, perselisihan, mana ini yang benar, mana ini yang salah, maka hendaknya seorang mukmin bisa menjadikan barometer untuk menentukan al-haq dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an. Pilih pendapat yang memang mendekati kebenaran, atau dia adalah pendapat yang sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah dijelaskan, ditegaskan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang tidak ada Nabi. Nabi telah tiada, telah lama meninggalkan kita. Maka tentunya kita menanyakan apa saja yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pewaris-pewaris mereka, pewaris para nabi, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya la yuwarrithuna dinaran wala dirhama innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin wal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham, hanyalah mereka meninggalkan ilmu. Barang siapa yang telah mengambil dan mempelajari ilmu, dia telah mendapatkan harta warisan yang dalam jumlah yang sangat besar. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Maka tanyakan kepada para ulama, tentunya yang takwa, para ulama yang senantiasa beramal dengan takwa, para ulama yang memiliki keutamaan kibar fil ilmi. Nah, kesenioritasan dalam hal ilmu. Memutih rambut dan jenggotnya disebabkan karena da'watu ilallah, keistiqomahannya juga. Maka kembalikan permasalahan kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu al-munadharah, berdiskusi, munaqasha, mujadalah, ya, perdebatan yang baik adalah seorang yang tidak melampaui batasan-batasan rel tadi, batasan-batasan syariat tadi. Ketika ada pendapat-pendapat yang keluar dari bimbingan Al-Quran, pendapat-pendapat yang keluar dari bimbingan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kembalikan permasalahan itu kembali lagi kepada nas. Ya. Jika masing-masing orang yang berdiskusi, ya, memiliki i'tikad baik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sesuai dengan bimbingan syariat, mengedepankan sikap ilmiah dan husnudzon, maka tentunya perdamaian, kesepakatan itu akan mudah untuk didapatkan. Ya. Tentunya masing-masingnya harus bersikap ilmiah. Tidak boleh baginya untuk mempertahankan pendapatnya walaupun itu adalah pendapat yang batil. Nah, sehingga ini kembali kepada niatan masing-masing. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam hadis ini juga, jika seorang boleh untuk berdiskusi terkait dengan masalah ilmu, karena pentingnya diskusi tersebut ketika itu bisa terbedakan mana yang hak, mana yang batil, maka tentunya penjelasan-penjelasan yang tegas, penjelasan-penjelasan yang gamblang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan ahlul batil, maka tentunya hal ini juga disyariatkan dan diperlukan di dalam agama ini. Kenapa? Agar seorang bisa mengambil pelajaran darinya. Dengan adanya pembahasan-pembahasan rudud, bantahan-bantahan, membantah ahlul batil, ini akan menyelamatkan akidah umat, ya, dari berbagai macam bentuk kesesatan. Maka salah satu prinsip yang salah ketika seorang mengatakan bahwa pembahasan-pembahasan rudud, bantahan itu akan membuat fitnah. Ini adalah pembahasan-pembahasan yang keliru atau ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya. Pembahasan rudud dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebutkan dalam hadis. Penegasan, bantahan, tahzir kepada ahlul batil. Dan juga dicontohkan oleh para ulama sampai detik ini. Mereka juga membantah ahlul batil dari kesesatan-kesesatan mereka. Bukan pembahasan fitnah. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, mengingatkan kepada para penyeru-penyeru al-haq, kata beliau, fala yajuzu li ahli al-ilmi as-sukutu wa tarkul kalami lil fajir. Nah, maka tidak boleh bagi ahli al-ilmi, mencakup para ulama, mencakup para duat, mencakup para talabatul ilmi, ya, tidak boleh bagi mereka untuk diam, ya, untuk diam dan membiarkan pembahasan kepada seorang yang fajir, membiarkan bantahan-bantahan untuk mereka. Tak boleh dia. Nah, wal mubtadi' wal jahil fa inna hadza ghalatun 'azimun wa min asbabi intishari syarri wal bid'i wa ikhtifa'il khairi. Nah, kenapa tidak boleh membiarkan pembahasan kepada seorang yang fajir, seorang yang menebarkan permusuhan, namam, menebarkan berbagai macam bentuk kebid'ahan dan juga kejahilan? Karena sikap yang seperti ini adalah kesalahan fatal, dan dengan sikap ini menjadikan kejelekan dan bid'ah itu semakin tersebar. Tidak ada orang yang mengremnya, tidak ada orang yang membantahnya, dibiarkan begitu saja. Masing-masing ahlul ilmi atau orang-orang yang menisbatkan dirinya orang-orang berilmu diam, apa jadinya akidah umat? Apa jadinya agama yang murni ini akhirnya terkotori dengan berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran dan amalan-amalan yang menyimpang? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kata Syekh, wa qillatihi wa khafa'is sunnah, ya, yang pada akhirnya sikap pembiaran, diam, as-sukut dari kemungkaran, as-sukut dari kebid'ahan, as-sukut dari kesesatan dan penyimpangan, ini menjadikan kebaikan, ya, semakin samar. Nah, dan sunnah juga semakin berkurang. Barakallahu fikum. Ya, kalau kita bisa bayangkan, ketika ada berbagai penyimpangan terjadi di hadapan mata kita, nyata ataupun di dunia maya, muncul berbagai channel-channel yang menjelaskan kedustaan. Nah, menjatuhkan saudara-saudara muslim yang istiqomah, dijatuhkan dengan tuduhan-tuduhan dusta, dijatuhkan dengan berbagai macam bentuk sebutan-sebutan yang tercela, cacian-cacian, dan ini adalah kemungkaran. Ketika seorang tidak bangkit untuk membantahnya, dibiarkan begitu saja, akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah, dibaca, dijadikan pembahasan, bahkan dijadikan sebagai sandaran dalil, maka yang demikian akan menjadi kerusakan. Bukan rusak agama kita, bahkan juga ukhuwah kita antar sesama ahlus sunnah pun akan menjadi rusak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, fal wajibu ala ahli ilmi ay yatakallamu bil haqqi wa yad'u ilayhi wa ay yunkiru al batila wa yuhadhdhiru minhu wa yajibu an yakuna dhalika an ilmin wa basirah. Maka wajib atas ahlul ilmi, wajib atas orang-orang yang menisbatkan dirinya memiliki ilmu, menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepadanya, dan mengingkari kebatilan, memperingatkan umat ini dari kebatilan, dan juga wajib melakukan itu di atas ilmu dan basirah. Yakni bantahan-bantahan itu bersifat ilmiah, bukan mencela, dan hikmah, penuh dengan kesantunan dalam bantahannya, menginginkan kebaikan bagi orang yang dibantahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini bimbingan dari ulama besar di masa ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan demikian juga nasihat-nasihat yang semisal disampaikan oleh para ulama yang lainnya, maka tentunya perkara yang wajib untuk kita yakini, ketika seorang berpegang dengan al-haq, ketika seorang berpegang dengan kebenaran, maka jangan khawatir, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolongnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-haqqu mansur. Al-haqqu mansur. Kebenaran itu pasti tertolong. Nah, pasti tertolong. Kebenaran itu pasti tertolong. Wa in qalla atba'uh, walaupun sedikit pengikutnya. Nah, wal batil makhdul, sementara kebatilan takkan ditolong oleh Allah. Walau kafura atba'uh, walaupun banyak pengikutnya. Yang namanya batil, walaupun banyak pengikutnya, tidak akan ditolong oleh Allah. Kebenaran akan ditolong oleh Allah. Jangan dianggap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan banyaknya dan mayoritasnya jumlah mereka. Bukan. Pertolongan Allah itu diberikan kepada hamba-hambanya yang berada di atas kebenaran, sehingga dia tetap istiqamah di atas al-haq sampai ajal menjemputnya. Itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah bisa juga diberikan kepada seorang atau hamba tersebut tidak langsung ketika itu. Ya. Pertolongan Allah Azza wa Jal bisa diberikan sekian puluh tahun berikutnya. Ataukah pertolongan itu Allah turunkan ketika dia telah meninggal dunia? Bisa jadi Nasrullah itu turun. Pertolongan Allah adalah berupa keberkahan ilmu bagi umat ini. Ya. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, batilnya sikap bangga dengan al-kathrah, ya, dengan mayoritas jumlah, senang dengan jumlah yang banyak. Oh, kamu sedikit. Ya. Berapa yang ngaji sama ustadzmu? Berapa yang ngaji sama syekhmu? Berapa yang belajar dengan ulama kamu? Sedikit. Nih ulama ku banyak. Ya. Ini ustadzku, masya Allah. Kalau sekarang, ya, bisa dilihat dari apa membernya. Ya. Tuh lihat itu channelku sekian, ya, ribu peminatnya. Bangga dengan itu, padahal isinya batil. Maka walaupun banyak pelanggannya, tapi kalau isinya batil, tetap batil. Bukan kemudian berubah menjadi benar. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tolak ukur dalam menilai kebenaran al-haq adalah dengan Al-Quran was-sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah, jangan sekali-kali kita mengatakan rudud, bantahan terhadap ahlul batil itu adalah sumber fitnah. Justru diamnya kita dari kesesatan, diamnya kita dari kemungkaran inilah yang akan memunculkan fitnah. Sebagaimana ucapan sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnil Yaman radhiyallahu an, bahwa fitnah itu ketika kita bingung memilih mana yang hak, mana yang batil, bingung, ya. Barakallahu fikum. Kata beliau, la tadurrukal fitnah ma'arafta dinak. Fitnah itu tidak akan membahayakan dirimu selama engkau mengetahui kebenaran. Ya. Selama engkau berpegang teguh dengan agamamu. Fitnah gak akan pengaruh dengan kamu. Apa fitnah itu? Fitnah itu berupa bisa fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syubhat fitnah yang paling parah, ya. Karena dengan fitnah syubhat ini seorang akan menganggap dirinya berada di atas al-haq walaupun berada di atas kebatilan. Nah, innamal fitnah idza shtabaha 'alaika al-haq wal batil. Adapun fitnah itu, ya. Fitnah itu apabila menjadikan engkau rancu, samar mana yang benar, mana yang batil. Ada syubhat, ya, keluar dari channel ini dan itu, mengatakan bahwa perkara yang demikian adalah batil. Bingung, padahal perkara yang sebelumnya itu benar, yang dia tahu, bingung dia. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka pembahasan tadi itu menjadi syubhat baginya, menjadi fitnah baginya. Falam tadri ayyuhu matattabi fatilkal fitnah. Ketika dia tidak mengetahui mana yang perlu diikuti, maka dia telah terfitnah. Ya. Mana yang perlu diikuti, mana yang benar, mana yang hak ini? Ya. Gak tahu. Maka itu fitnah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dia telah terfitnah. Ya. Fitnah telah menimpanya karena dia tidak tahu mana yang dia harus ambil. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perkara-perkara manhajiyah yang seperti ini harus terus dimurojaah. Nah, harus terus kita murojaah, kita ulang-ulang pembahasannya agar kita tidak keliru, ya. Agar kita tidak lupa. Jangan sampai prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip-prinsip as-salafiyah tidak diterapkan, akhirnya prinsip-prinsip hizbiyah yang ada, ya, akhirnya fobi, alergi dengan yang namanya bantahan, alergi dengan pembahasan-pembahasan ilmiah. Maka ini yang sangat mengkhawatirkan kaum muslimin. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian ini dari kitab Tauhid pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.